Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Fa ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali lanjutkan penjelasan dari masalah al-ilmu fadluhu wa syarafuhu yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah. Tayyib, kita masuk ke sisi yang setelahnya. Kata beliau, ma rawahu al-khatib wa Abu Nu'aim wa ghairuhuma, dan apa yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Khatib al-Baghdadi, demikian pula Abu Nu'aim dan selain dari keduanya, an Mu'adz ibn Jabal, dari Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ta'allamul ilma, pelajarilah oleh kalian ilmu. Kalau kita mendengar atau membaca kalimat al-ilmu ala lisani syar'i, maka yang dimaksud adalah ilmu syar'i, ilmu yang mempelajari agama Allah Azza wa Jalla. Nah, Mu'adz bin Jabal di sini menyebutkan ta'allamul ilma, pelajarilah oleh kalian ilmu, maksudnya adalah ilmu syar'i, bukan ilmu dunia. Fa inna ta'allumahu lillahi khasyyah, karena mempelajari ilmu tersebut bila diniatkan untuk Allah Azza wa Jalla ikhlas, dia mempelajarinya mengharapkan pahala Allah Azza wa Jalla, khasyyah adalah bentuk khasyah kita kepada Allah Azza wa Jal. Khasyah itu artinya adalah al-khauf, rasa takut, yang rasa takut tersebut itu dibangun di atas ilmu. Itu namanya khasyah. Naam. Artinya, bila khasyah tersebut dinisbatkan kepada Allah Azza wa Jal, maka maksudnya adalah ketika seseorang dia mempelajari ilmu syar'i, dia pelajari ayat-ayat Allah dan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, maka dia akan mengenal Allah Azza wa Jalla. Yang dengan dia mengenal Allah akan menumbuhkan rasa khasyah takut dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga ilmu yang dibangun di atas khasyah atau khauf yang dibangun di atas ilmu namanya adalah khasyah. Rasa takut yang dibangun di atas ilmu itu namanya adalah khasyah. Nah, di sini disebutkan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahwasanya mempelajari ilmu karena Allah adalah khasyah. Takut kita kepada Allah Azza wa Jalla. Naam. Ini menunjukkan bahwasanya al-ilmu adalah khasyiatullah. Ilmu adalah khasyiatullah, rasa takut yang dimiliki oleh seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Karena itulah disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Innama, bila kita mempelajari bahasa Arab, kalimat ataukah kata innama itu memberikan makna al-hasr, batasan, pembatasan. Nah, di sini disebutkan innama yakhshallah, yakni artinya adalah hanya yang memiliki rasa takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah mereka para ulama. Menunjukkan hanya para ulama saja yang memiliki rasa khasyah kepada Allah Azza wa Jalla. Seorang yang jahil dia tidak memilikinya. Seorang yang tidak memiliki ilmu dia tidak memiliki rasa khasyah dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Karena hanya para ulama saja yang memiliki rasa khasyah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Naam. Di sini disebutkan mempelajari ilmu adalah khasyah. Menunjukkan kita belajar ilmu syar'i adalah upaya kita untuk meraih perasaan khasyah tersebut. Dengan kita belajar ilmu syar'i, bila diniatkan ikhlas karena Allah Azza wa Jal, adalah tujuan kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang memiliki rasa khasyah kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, sehingga maslahatnya kembali kepada kita. Kebaikan kita belajar ilmu adalah kembali ke diri kita sendiri, bukan orang lain. Karena dengan kita belajar ilmu akan menumbuh kembangkan rasa khasyah tersebut. Sehingga disebutkan oleh sahabat Rasul yang bernama Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, kafa bi khasyatillahi ilma wa kafa bil ikhtirari bihi jahla. Cukuplah seseorang ketika dia memiliki rasa khasyah, takut kepada Allah Azza wa Jalla, dikatakan dia punya ilmu. Standarisasi ataukah ibrah seseorang dikatakan berilmu, kata beliau, adalah bila memiliki rasa khasyah kepada Allah Azza wa Jal. Bila dia punya rasa takut kepada Allah, yang dengan rasa takut tersebut menyebabkan akhirnya memotivasi dirinya melakukan sekian banyak amalan kebaikan, baik itu perkara yang wajib dia melakukannya sempurna mungkin, ataukah yang sifatnya haram dia tinggalkan, itu semuanya muncul karena rasa khasyah kepada Allah Azza wa Jal. Wa kafa bil ikhtirari bihi jahla. Cukuplah ketika seseorang lupa akan Allah, lalai akan Allah, tidak punya rasa khasyah kepada Allah Azza wa Jal, dikatakan dia sebagai seorang yang jahil. Menunjukkan khasyah ini adalah perkara yang sangat berharga. Di samping khasyah itu adalah termasuk ibadah yang berhubungan dengan al-qalb, hati atau batin seseorang yang tidak terlihat, yang tahu dia punya rasa khasyah hanya Allah Azza wa Jal. Tidak ada seorang pun yang mengetahuinya karena sifatnya tersembunyi di dalam dadanya. Dan dari sisi dampak untuk seseorang yang memiliki rasa khasyah tersebut demikian luar biasa, akan menyebabkan dia senantiasa termotivasi melakukan amalan kebaikan dan senantiasa melakukan amalan muhasabah, introspeksi ataukah evaluasi atas perbuatan-perbuatan yang diamalkannya, baik sifatnya ucapan ataukah perbuatan yang zahir maupun yang batin. Nah, yang dengan khasyah inilah seseorang akan terus maju kepada Allah. Dia tinggalkan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jal. Penyebabnya adalah karena khasyah, rasa takut dia kepada Allah Azza wa Jal. Sehingga salah anggapan sebagian mereka, orang-orang yang mengatakan bahwasanya dia beribadah kepada Allah bukan dalam rangka mengharap surganya dan bukan dalam rangka takut akan azabnya. Ini perkataan yang batil. Karena sifat seorang mukmin disebutkan dalam sekian banyak Al-Quran, memiliki rasa khasyah kepada Allah, rasa roja dan khauf kepada Allah Azza wa Jal, berharap dan takut kepada Allah Azza wa Jal. Wa yada'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Mereka berdoa kepada kami, kata Allah, dilandasi dengan perasaan raghaban wa rahaba, harap dan takut. Inilah sifat seorang mukmin ketika dia beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Karena inilah pelaku kemaksiatan, seorang yang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla disebutkan di dalam Al-Quran, dikatakan sebagai seorang yang apa? Yang jahil, ya kan? Sebagai seorang yang jahil. Bukan jahil dirinya akan perkara yang diamalkan itu sebagai kemaksiatan dan dosa di sisi Allah, tapi dia jahil akan akibatnya. Dia tidak punya ilmu, karena ilmu itu adalah khasyah. Sehingga ketika dia melakukan amalan kemaksiatan, hakikatnya dia adalah seorang yang jahil, walaupun pada hakikatnya dia berilmu tentang amalan kemaksiatan yang diamalkan sebagai perbuatan dosa di sisi Allah Azza wa Jalla. Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, "Innamat taubatu 'alallah lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin tsumma yatubuna min qarib." Sesungguhnya taubat tersebut Allah berikan kepada mereka orang-orang yang melakukan amalan keburukan bijahalatin, dengan kejahilan. Dengan kejahilan. Artinya ketika dia melakukan kejelekan tersebut, dia jahil. Karena tidak punya khasyah, tidak punya ilmu. Nah, ilmu bil awaqib, ilmu tentang akibat dari perbuatan dosa yang diamalkannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Tsumma yatubuna min qarib, kemudian dia bertobat dalam waktu yang dekat. Ini adalah seorang yang beriman kepada Allah. Ketika melakukan kemaksiatan, maka dia akan mudah kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah. Dan pemotivasi seseorang untuk dia bisa kembali kepada Allah ketika melakukan kemaksiatan dan dia bertobat kepada Allah adalah al-ilm. Adalah al-ilmu nafi' yang dikatakan oleh Mu'adz bin Jabal sebagai khasyah, rasa takut yang dimiliki oleh seorang hamba kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Naam. Wa talabahu ibadah, dan mencarinya adalah ibadah. Jadi kita belajar mencari ilmu bukan dikatakan sebagai satu amalan yang sia-sia. Naam. Kita korbankan kesempatan kita mencari ma'isyah demi menghadiri majalisul ilm, bukan dikatakan bahwasanya yang kita lakukan tersebut adalah sesuatu yang tidak bermanfaat untuk diri kita. Tidak. Karena apa yang kita amalkan itu ternilai ibadah, sehingga kita mendapatkan pahala dengannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Bahkan pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan bahwasanya talabul ilm min afdalil ibadah wa afdalil qurubat, adalah seafdal-afdal ibadah dan seafdal-afdal amalan yang dengannya seorang hamba dia mendekatkan dirinya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wa talabahu ibadah, mencari ilmu itu adalah ibadah. Naam. Sama halnya seperti seseorang dia menghabiskan waktunya untuk melakukan sholat. Dia habiskan waktunya untuk membaca Al-Quran. Dia habiskan waktunya untuk berzikir kepada Allah Azza wa Jal. Dengan waktu yang sama, durasi waktu yang sama. Namun ketika waktu yang sama tersebut dimanfaatkan oleh seseorang untuk talabul ilm, maka amalan ibadah dirinya lebih afdal, lebih mulia di sisi Allah tabaraka wa ta'ala dibandingkan qiraatul Quran, dibandingkan tasbih dan yang lainnya. Karena talabul ilm adalah seafdal-afdal ibadah di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Wa mudarasatahu tasbih, dan mempelajarinya itu sama dengan tasbih. Kita belajar ilmu itu tasbih, sama nilainya dengan tasbih. Kita sedang bertasbih mensucikan Allah Azza wa Jal. Sehingga kita mencari ilmu, talabul ilm, kita keluar dari rumah, duduk di majelis ilmu, mendengarkan ilmu, atau mudarasatahu, mempelajarinya. Kita buka catatan kita, kita belajar ilmu. Naam. Nah, kita mempelajari ilmu, memudzakarah ilmu, ini termasuk dari tasbih. Nah, nilainya sama dengan tasbih, subhanallah. Wal bahtha anhu jihadun, dan membahas satu masalah ilmu adalah jihad di jalan Allah Azza wa Jal, sama dengan berjihad di jalan Allah Azza wa Jal. Ketika seorang muallim hendak menyampaikan ilmu, maka tentulah dia harus mempersiapkan bahan materi apa yang hendak dia sampaikan. Sebelum dia mencari bahan tersebut dan menyampaikannya kepada al-hadirin, dia butuh waktu untuk membahasnya. Butuh waktu untuk apa? Membahasnya. Semisal dia akan menyampaikan pembahasan seputar wudu, dia bahas dahulu di waktu senggangnya seputar masalah al-wudu. Seperti apa pembahasannya? Nah, ketika seseorang dia membahas satu masalah dalam agama Allah Azza wa Jalla, itu adalah ternilai sebagai jihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Nah, karena nantinya ketika dia menyampaikan apa yang dia bahas tersebut, hakikatnya dia membela agama Allah dengan lisannya, dengan sunnah, dengan hujjah yang dimilikinya. Sehingga seorang yang jahil akan mengerti kebenaran dengan hasil dari pembahasannya. Seorang yang sebelumnya tersesat akhirnya mendapatkan hidayah dengan sebab pembahasan yang dia bahas sebelumnya. Dia sampaikan kebenaran, dia cari fatwa-fatwa para ulama terkait satu masalah, kemudian dia sampaikan kepada al-mustami'in, orang-orang yang mendengarkan. Sehingga ketika seorang mempelajari atau membahas satu masalah, itu sama dengan berjihad di jalan Allah Azza wa Jal. Naam. Sehingga penting bagi kita untuk berupaya termotivasi, memiliki keinginan untuk membahas satu masalah dari masail al-ilmiyah. Nah, ketika antum menginginkan untuk mengetahui seputar pembahasan tetangga seperti apa keutamaannya dan kemuliaannya, demikian pula batasan-batasan tetangga seperti apa, apa hak-hak mereka, antum bahas, cari dalil dari Al-Quran, cari dalil dari hadis, dan demikian pula keterangan dari mereka para ulama. Nah, selesai pembahasan ini, beralih ke pembahasan yang lainnya. Pembahasan seputar masjid, adab-adab ketika di masjid, perkara-perkara apa yang dianjurkan di dalam masjid, apa yang tidak dibolehkan di dalam masjid, dibahas. Cari dalil dari Al-Quran, cari dalil dari sunnah dan keterangan para ulama. Pembahasan-pembahasan ilmiah yang seperti ini yang dilakukan oleh mereka para tulabul ilm wal masyayikh, demikian pula mereka para al-ulama, ini semuanya adalah perkara yang tidak sia-sia, ternilai sebagai amalan yang besar di sisi Allah. Bahkan Mu'ad bin Jabal menyatakan dalam kalimat yang tadi kita sebutkan, nilainya sama dengan jihad di jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Subhanallah. Wa ta'limahu liman la yuhsinuhu sadaqah. Kemudian belum melanjutkan perkataannya, dan mengajarinya, mengajari ilmu yang sudah dipelajari, yang sudah dibahas oleh dirinya, kepada seseorang yang belum baik ilmunya, adalah sebagai sedekah. Kita bersedekah untuknya. Nah, bahkan sedekah yang disampaikan oleh seorang yang alim itu jauh lebih afdal dibandingkan sedekah dengan harta. Sedekah yang disampaikan oleh seorang yang alim itu jauh lebih afdal dibandingkan sedekah yang dilakukan oleh mereka yang berharta. Dia sedekah dengan hartanya. Nah, kalau semisal dalam satu masalah seorang alim dia berdiri di atas mimbar atau duduk di atas kursinya, kemudian menghasung al-mustami'in, orang-orang yang mendengar, untuk bersedekah. Dia motivasi mereka dengan Al-Quranul Karim, dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, berikut mencontohkan kepada mereka amalan-amalan sahabat, amalan-amalan para salaf, sehingga tergeraklah sebagian besar dari mereka untuk bersedekah di jalan Allah Azza wa Jal. Maka tentu pahala yang besar didapatkan oleh sang alim. Nah, walaupun seorang yang bersedekah juga mendapatkan pahala. Nah, bahkan pahala seorang yang alim tersebut jauh lebih afdal dibandingkan seorang yang bersedekah dengan hartanya di waktu tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwasanya mengajarkan ilmu kepada seorang yang jahil adalah ternilai sebagai sedekah di jalan Allah Azza wa Jal. Maka dari itu terdapat keterangan yang datang yang apa namanya mencela seorang yang bakhil terhadap ilmu. Seorang yang bakhil terhadap al-ilm. Bahkan disebutkan bahwasanya zakatul ilm adalah at-ta'lim. Zakat dari ilmu tersebut adalah mengajarkan ilmu tersebut kepada yang lain. Itulah zakatnya. Itulah zakatnya. Sehingga seorang yang berilmu ada kewajiban untuk dia sampaikan ilmu tersebut kepada mereka orang-orang yang jahil. Tidak kemudian disimpan sendiri, tidak kemudian dia bakhil mengajarkan kepada yang lainnya. Nah, sehingga jangan minder ya, ketika seorang dia diminta untuk menyampaikan ilmu, afan ustaz enggak bisa anak. Nah, afan ustaz anak kurang bisa berceramah, kurang bisa menyampaikan khutbah di atas mimbar. Nah, insyaallah taala kalau semisal kita ikhlas mengamalkannya, Allah akan tolong kita. Intansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kalian menolong Allah, niscaya Allah akan menolong kalian dan akan mengokohkan kaki-kaki kalian. Yang sebelumnya mungkin kita kurang bisa menyampaikan sesuatu dengan intonasi yang baik, tapi dengan berjalannya waktu insyaallah taala Allah akan mudahkan itu seluruhnya bagi kita. Nah, sehingga jangan bakhil ketika menyedekahkan al-ilm. Naam. Wa badlahu li ahlihi qurbah. Dan memberikan ilmu kepada orang yang berhak mendapatkannya adalah qurbah. Amalan qurbah, kita mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Kita berikan ilmu kepada orang yang berhak mendapatkannya. Naam. Ketika seorang dia ingin umroh, bertanya kepada kita hukum-hukum umroh, kita sampaikan kepada dirinya pembahasan seputar umroh tersebut. Ini sebagai qurbah, kita mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Atau misalnya seorang dia menyampaikan kepada kita masalah-masalah yang berhubungan dengan perdagangannya, dia tidak mengetahui apakah ini perkara yang halal atau perkara yang haram. Kita sampaikan kepada dirinya al-ilm seputar hal tersebut. Ini sebagai qurbah, amalan kita mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, bihi yu'rafullahu wa yu'bad. Dengan ilmu itulah Allah itu diketahui oleh hambanya dan Allah itu disembah. Seorang mengenal Allah dengan ilmu. Nah, seorang dia beribadah kepada Allah, dia tahu itu sebagai amalan ibadah dengan dia belajar sebelumnya ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Nah, sehingga kita mengenal Allah dengan ilmu dan kita beribadah kepada Allah juga dengan ilmu. Karena di dalam Islam, dalam rangka membentengi seorang muslim jangan sampai mereka terjatuh ke dalam amalan-amalan ibadah, namun ternyata ibadah tersebut itu diharamkan dan tidak disyariatkan di dalam Islam karena menyelisih bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam, maka mereka para ulama membuat kaidah al-aslu fil ibadah al-mamnu' awit tahrim. Asal dari kita melakukan amalan ibadah itu dilarang dan diharamkan. Dilarang di dalam Islam kita beribadah, asal hukumnya demikian. Diharamkan bagi seseorang dia beribadah kepada Allah, asal hukumnya demikian. Dalam rangka apa? Untuk membentengi seorang muslim jangan sampai nantinya dia beribadah kepada Allah di atas kejahilan, sehingga dia kira itu amalan ibadah, hakikatnya itu adalah amalan yang tidak disyariatkan di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga dengan kaidah ini menyemangati seorang muslim sebelum dia melakukan satu amalan ibadah untuk dia belajar terlebih dahulu tentang amalan apa yang hendak dia amalkan. Dia cari pembahasannya, apakah amalan ini termasuk amalan yang memang ada tuntunannya dari Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya ataukah tidak. Nah, kalau tidak ada dia tinggalkan. Kalau ada dia amalkan sehingga dia tahu itu amalan ibadah dengan ilmu. Nah, dengan ilmu itulah Allah itu disembah oleh hamba-hambanya. Nah, wabihi yuwahad, dan dengan ilmulah Allah itu ditauhidkan oleh hambanya. Mereka selamat dari syirik. Mereka sebagai ahli tauhid, penyebabnya adalah dengan mereka mempelajari al-ilm. Naam. Adapun seorang yang jahil, dia tidak akan mengenal Allah Azza wa Jal. Karena enggak bisa seorang mengenal Allah dengan dia berleha-leha. Naam. Mencari wangsit di gua yang gelap, duduk termenung, alasannya adalah mencari ilmu seputar Allah Azza wa Jalla. Ini adalah tindakan kejahilan. Nah, ketika di malam hari dia didatangi oleh seorang yang mengenakan pakaian yang putih, berjenggot putih, mengenakan surban yang berwarna putih, mengajarkan kepada dirinya sesuatu, maka dia mengatakan dia sudah berilmu. Nah, ini hakikatnya adalah kejahilan. Bukan ilmu yang dia dapatkan, tapi itu adalah bisikan dari syaitan yang menyesatkan dirinya dari jalan Allah Azza wa Jalla. Kalau ilmu yang sebenar-benarnya dia dapatkan dengan duduk di majlis ilmu, mendengarkan ilmu, dan dia mencatat faedah-faedah dari ilmu tersebut. Dia belajar Al-Quran dan belajar bimbingan-bimbingan sunnah-sunnah Nabi alaihi assalatu wassalam. Wabihi yu'raful halalu minal haram, dengan ilmu inilah seseorang akan mengetahui perkara yang halal dan yang haram. Seorang ingin berbisnis, dia tidak akan tahu mana bisnis yang halal, mana bisnis yang haram kecuali dengan belajar ilmu tersebut. Seorang ingin berhutang, dia tidak tahu hutang yang halal boleh baginya untuk melakukannya dan hutang yang haram ada unsur ribawiyah di dalamnya kecuali dengan dia mempelajari masalah duyun, hutang piutang yang dibolehkan di dalam Islam, demikian pula syarat-syaratnya dan yang lain dan yang lain. Nikah juga butuh ilmu. Nah, bahkan sebagian salaf menyebutkan ini istata'ta alla tata'a ra'saka illa bisunnah faf'al. Kalau kamu mampu untuk tidak menjatuhkan kepalamu, yakni menundukkan kepalamu begini, kecuali dengan sunnah, lakukan. Nah, artinya dalam perkara yang kecil seperti itu, upayakan untuk kemudian kita mengamalkannya berdasarkan al-ilm. Disebutkan di dalam syarit kaset Syekh Al-Albani alaihi rahmatullah, pernah satu ketika ditelepon oleh seorang wanita. Nah, ditelepon oleh seorang wanita. Ketika itu beliau sedang berada bersama dengan murid-muridnya. Beliau jawab pertanyaan dari sang wanita tersebut. Al-Muhim, sang wanita mengkisahkan ternyata dia sebelumnya bermimpi. Nah, bermimpi dia melihat sosok Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kemudian dia pun mendekat sosok Nabi tersebut. Dan ketika dia melihat sosok Nabi, dia melihat adanya seseorang yang berupaya untuk mengikuti Rasul di belakangnya. Ketika Rasul berjalan, dia berupaya untuk menginjakkan kakinya di bekas jalannya Nabi alaihi salatu wasalam. Terus demikian dia melakukan demikian di belakang Nabi alaihi salatu wasalam. Maka sang wanita ini bertanya kepada orang-orang yang di sampingnya, siapa orang tersebut? Naam, demikian semangatnya mengikuti Nabi alaihi salatu wasalam. Maka orang-orang mengatakan itu Syekh Al-Albani. Naam, itu Syekh Al-Albani alaihi rahmatullah. Maka ketika beliau mendengarkan kisah ini, beliau menangis, ma'asyarul ikhwah, menangis beliau. Sampai minta untuk kemudian majelis tersebut dibubarkan. Ini menunjukkan demikian apa namanya semangatnya beliau untuk mengikuti bimbingan Nabi alaihi assalatu wassalam. Ini mungkin menjadi evaluasi untuk kita bersama, ya kan. Nah, dimulai dari keseharian kita, kita upayakan untuk melakukan sesuatu berdasarkan al-ilm, berdasarkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Karena terkadang betapa banyak perkara-perkara yang kita ketahui ternyata kita tidak mengamalkannya. Betapa banyak amalan-amalan yang kita tahu itu adalah perkara yang tidak boleh, ternyata kita langgar, kita amalkan. Nah, ini mungkin menjadi evaluasi bersama, karena kemuliaan seseorang itu bukan dilihat dari al-ilm yang dimilikinya, akan tapi sejauh mana dia mengamalkan ilmu yang dimilikinya tersebut. Laisal ilmu ma hafidha, walakinnal ilma ma nafa'. Sebagian di antara imam mengatakan ilmu itu bukan yang dihafal, sehingga sekedar seorang tahu bahkan menghafalnya. Walakinnal ilma ma nafa'. Namun ilmu yang sebenarnya adalah yang memberikan manfaat untuk seseorang, sehingga dia akan mendapatkan manfaat yang besar dari ilmu yang dipelajarinya. Nah, tusalul arhamu, yang dengan ilmu itulah silaturahmi tersebut akan disambung. Seorang yang paham tentang hak-hak yang dimiliki oleh kerabatnya, dia berupaya untuk kemudian menyambung hubungan dirinya dengan kerabat tersebut. Bahkan Nabi menyebutkan dalam hadis, bukanlah seorang yang wasil bil mukafi, bukan seorang yang wasil yang menyambung hubungan kerabat adalah dengan mukafi. Artinya ketika kerabat tersebut berbuat baik kepada dirinya, maka dia menyambung hubungan dirinya dengan kerabat tersebut. Kalau berbuat buruk kepadanya, dia tinggalkan. Bukan demikian yang namanya wasil, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Namun seorang yang wasil yang menyambung hubungan kerabat adalah seorang yang ketika dijauhi oleh kerabatnya, dia berupaya untuk menyambungnya. Ketika kerabatnya jauh membencinya, dia berupaya untuk mendekat. Ketika dia kerabatnya tersebut tidak suka akan kehadirannya, dia berupaya untuk mendekat dan memberikan kebaikan untuknya. Inilah seorang yang wasil yang sebenarnya, yang mendapatkan pujian dari sisi Allah Azza wa Jalla. Nah, sehingga dengan ilmu itulah kerabat tersebut itu disambung. Wa huwal anisu fil wahdah. Ilmu itu adalah sebagai teman setia seseorang ketika dia dalam kondisi sendirian. Ketika dia dalam kondisi sendirian, ilmu itu sebagai teman setianya. Ketika dia termenung, tiba-tiba saja di benaknya ilmu itu mengajak dirinya melakukan amalan yang bermanfaat untuknya. Nah, ketika dia duduk termenung, diingatkan oleh ilmunya untuk berzikir kepada Allah, maka dia berzikir. Ketika dia sedih, ilmunya menghiburnya sehingga senang hatinya. Nah, ketika dia dalam keadaan ketakutan, ilmunya menemaninya. Nah, al-anis fil wahdah. Ilmu itu adalah teman ketika seorang itu bersendirian, yang akan terus membimbingnya dan menemaninya hingga ia sampai kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, wasahibu fil khulwah, dan teman ketika dia bersendirian, ada ilmu yang bersamanya. Nah, wadalilu ala sarra wal mu'inu ala dhara, yang menunjukkan dirinya untuk mendapatkan sesuatu kelapangan, kebahagiaan, itu ternyata adalah ilmu. Nah, ketika dia dalam kondisi gundah, yang melapangkan hatinya ternyata ilmunya. Ketika dia dalam kondisi tersesat langkahnya, yang menunjuki dirinya untuk kembali kepada al-haq dan bertobat kepada Allah Azza wa Jalla serta menyesali perbuatannya adalah ilmunya. Nah, ini tanda ilmu yang dipelajari oleh dirinya adalah ilmu nafi'. Wal mu'inu 'ala dharra, sebagai penolong ketika seseorang tertimpa kemadharatan. Ilmu menghasung dirinya untuk berdoa kepada Allah. Ilmu yang menghasung dirinya untuk mempertebal tawakalnya kepada Allah Azza wa Jal. Dengan ilmu itulah seseorang akan mendapatkan nasrullah, pertolongan dari sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Wal waziru indal akhila, ilmu itu adalah sebagai wazir, pendamping dirinya ketika dia berada di sisi kawan-kawannya. Ilmu itu yang akan sebagai pendampingnya, dengan pendamping yang kuat. Nah, sehingga dia bisa mengarahkan kawannya ketika salah, diingatkan dengan ilmu yang ada di dekatnya. Naam. Wal qaribu indal ghurba, demikian pula sesuatu yang dekat ketika dia dalam kondisi terasingkan di kaumnya, di masyarakatnya, dipandang asing, dipandang aneh karena mengamalkan ilmu, dia merasa tenang walaupun tidak ada seorang pun yang memujinya karena mengamalkan ilmu tersebut. Ilmu itu yang ada di dekatnya senantiasa memotivasinya, senantiasa membimbingnya dan memberikan kebahagiaan untuknya, sehingga dia tidak merasa bersendirian. Wa manaru sabilil jannah, dan menaranya jalan surga adalah ilmu. Nah, kalau di jalan kita tahu, oh ini ke kanan, ini ke kiri, itu kan ada apa namanya rambu-rambunya, ya kan? Mau ke Bontang ada rambu-rambunya, ikutin ke sini, jalan ke sini, jalan ke sini, sehingga dengannya akhirnya seorang tahu lokasinya, memudahkan seorang yang tidak tahu jalan untuk sampai ke tujuannya dengan adanya petunjuk-petunjuk tersebut. Dan ternyata manaru sabilil jannah, menara-menara jalan menuju surga Allah, yang dengannya kita tahu ini jalan menuju surga, ini jalan yang mendekatkan ke surga, oh ini jalan yang menjauhkan seorang dari surga, adalah ilmu. Adalah al-ilmu. Karena itulah Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan yang dia niatkan menuntut ilmu, Allah akan mudahkan dia jalan menuju surga Allah Azza wa Jal. Yarfa'ullahu bihi aqwaman, Allah akan angkat dengan ilmu tersebut beberapa kaum yang sebelumnya mereka hina di tengah keluarganya, di tengah kaumnya. Allah angkat mereka dengan al-ilm. Lihat seorang imam besar termasuk dari murid Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Atha bin Abi Rabah alaihi rahmatullah. Diceritakan bahwasanya pernah satu ketika umminya Atha mengatakan kepada Atha, wahai Atha, tidak ada satupun yang engkau dengannya berbangga dan mengharapkan kemuliaan. Kalau melihat nasab abi dan umimu, abi dan umimu berasal dari budak. Nah, sehingga tidak mungkin keturunan budak menjadi seorang yang mulia, ya kan? Kalau melihat parasnya, terkadang seorang mulia dengan paras, ya kan? Dengan apa namanya penampilannya. Kalau melihat parasmu, engkau berasal dari suku Habasyi, Ethiopia, yang hitam, nam tidak rupawan, jelek dipandang. Kalau melihat dari sisi penampilanmu, engkau adalah seorang yang demikian. Kalau melihat dari sisi hartamu, engkau bukan seorang yang berharta. Maka carilah ilmu. Karena dengan ilmu itulah akan menyebabkan seorang itu menjadi mulia yang sebelumnya rendah, yang sebelumnya hina. Sehingga beliau semangat untuk belajar, belajar dan belajar. Sehingga jadilah beliau sebagai seorang imam yang besar di zamannya. Hingga ditunjuk oleh sang khalifah menjadi satu-satunya ahli fatwa ketika datang musim haji. Nah, banyak para fuqaha di zamannya, namun mereka dilarang untuk memberikan fatwa di musim tersebut. Banyak kaum muslimin datang dari berbagai macam daerah, dari belahan-belahan dunia, negara-negara Islam yang berkembang di waktu tersebut. Mereka seluruhnya antri bertanya kepada Imam Atha bin Abi Rabah seputar masalah-masalah haji, demikian pula hukum-hukum yang mereka alami tersebut. Ini dimuliakan dengan al-ilm. Wallahu a'lamu bishawab. Masih panjang penjelasan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu seputar fadlu al-ilm. Insyaallah taala kita akan bacakan pada kesempatan yang setelahnya bi'idznillahi taala. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.